setelah kenal ternyata mengagumkan. Pada saat kulihat gigimu yang mengkilat, tapi setelah dekat ternyata banyak karat. Apapun lagi. Zang, zang.